Jangan kau tanamkan. Tepuk tangannya mana dong biar rame, yang ada yang hajat. Cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Tar dulu. Bapak Haji Hamdan mana Kiai? Kiai mana? Oh ya, selamat ya beliau, kemarin aminnya dapat 2 tuh pialanya. Selamat beliau, ternyata senior dangdut masih ada yang mendapat penghargaan yang luar biasa. Sukses dan barokah buat Kiai Hamdan. Yuk. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap. Yeah.